Kau harus bisa, bisa berlapang dada. Kau harus bisa. Apa yang salah dengan lagu ini? Mengapa kembali ku mengingatmu? Seperti aku bisa merasakan getaran lagu dan langkah kakimu. Kemana ini akan membawaku? Kau harus bisa, bisa berlapang dada. Kau harus bisa, bisa ambil hikmahnya. Karena semua, semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Oh, oh, ya yeah. Dengarkan sebuah kor kunci ini, seperti ku mendengar suaramu. Kau tahu rasaku juga rasamu. Kau harus bisa, bisa berlapang dada. Kau harus bisa, bisa ambil hikmahnya. Karena semua, semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Selamat buat peluncuran single pertamanya. Single berakit-rakit. Semoga langsung top chart di mana-mana. Mengindahkan dunia musik Indonesia, mengenakan semua pendengar Indonesia. Manggungnya banyak, amin. Ya pokoknya sukses dan bisa langgeng, amin. Sukses ya, Adias. Berakit-rakit, aku menuju hatiku berenang.